Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Bahagia, senang kita semua dalam hidayah inayah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di hati ini ada mahabbah, mencintai Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mencintai Rasulullah dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Selawat dan salam atas beliau, keluarganya yang setia dan para sahabat radhiyallahu. Rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita insyaallah kembali akan membahas bagaimana mendambakan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan telah hadir bersama dengan kita murabbi tercinta kita, yang pertama di sebelah kanan kami ayahanda Kiai Haji Abah Raud Bahar, yang lebih simpel dipanggil Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pengajian kita pada pagi hari ini menjadi pengajian yang penuh berkah daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tentu murabbi tercinta kita Kiai yang lebih senang dipanggil Abang. Ini Abang Kiai. Abang Haji Muhammad Arifin Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkudanya masih Abang ya? Iya. Tadi Abang sudah sampaikan, semakin cinta Allah, makin senang kita dengan Al-Quran. Allah. Cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makin senang dengan sunnah. Allah. Dan di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan mengundang syafaat nanti. Nanti syafaat itu diberikan sebanyak sunnah yang dihidupkan. Allah. Nah, Allah membenci empat hal, cari empat. Salah satunya berkuda. Allah. Kemudian di sebelah kanan beliau ini ada Bapak Rasipan, ya, seorang tunanetra ahli pijat. Ini ahli patah tulang. Tulang apa ini? Ayam. Oh, tulang ayam kata beliau. Baik, Bapak Rasipan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rasipan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh, sehat walafiat terus. Alhamdulillah. Ibu ini tidak pernah putus lima waktu ke masjid. Makanya hari ini menyebut beliau Umi Makhtumnya Azikr Allah. Dan beliau juga muazin. Dalam keadaan susah seperti ini, masih mengasuh anak yatim Allah. Dan rumah beliau kecil, tapi dijadikan untuk pengajian anak-anak belajar ngaji. Allah. Masya Allah, nanti beliau akan cerita itu ya. Dan beliau juga mengurus tunanetra lainnya, bukan ya, hanya beliau dan keluarga. Tunanetra yang lain dikumpulkan belajar agama. Masya Allah. Dan istri beliau pun juga tunanetra. Masya Allah. Baik, kemudian ada Pak Zulfa ya, yang sekarang ikut dalam konstruksi pembangunan Masjid Adzikra di Gunung Sindur. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Dan hadir di studio ini juga para imam masjid, para penghafal Quran, para da'i, ada ahli bekam, konsultan rumah tangga Biro Jodoh, ada Ustaz Fatahillah, ada Abi Cecep, Ustaz Huda, Abi Naseh, dan semua yang lain sudah disebutkan spesial. Ada Mama dari Banjar. Dan juga ada Acil Ria, Acil Rahma, ada Paman Rahmadi. Keluarga dari Banjar datang. Masya Allah. Senang Ustaz, makanan Banjar tiap hari. Allah. Kalau kupat kandangan dari mana itu? Kandangan. Ya. Soto Banjarnya itu ya. Masya Allah. Baik, kemudian juga ada bunda-bunda dari Majlis Ta'lim Al-Ikhlas Laladon Gede, dan dari Majlis Ta'lim At-Tahiriyah Sindang Barang Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semua ya, masya Allah, wajah-wajah yang cerah, wajah-wajah yang cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita adalah bagaimana mendambakan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bicara tentang mendambakan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abah silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham yang Abah cintai. Habakumullah kama bertemu ni Pak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saling cinta karena Allah ya Pak. Semoga Ustaz berkah usia. Amin. Berkah ilmu. Amin. Berkah seluruh majlis-majlis yang Ustaz bina. Amin. Mendatangkan manfaat bagi semua orang. Jazakumullah. Bagi keselamatan dunia akhirat. Rumah tangga Ustaz sakinah, mawaddah, warahmat. Putra putri soleh-soleha. Amin. Hafidh-hafizah. Alim-alimah. Amin. Da'i-da'iyah. Abid-abidah. Dan khadim-khadimah. Masya Allah. Dan semoga kita semuanya seperti itu. Amin. Yang hadir dalam majelis yang mulia ini, juga yang menyaksikan di seluruh Nusantara, yang menyaksikan majelis mulia ini, Serambi Islami Televisi Republik Indonesia. Berbicara masalah syafaat, berbicara adalah masalah sesuatu yang amat besar, karena syafaat adalah merupakan sesuatu yang terakhir yang kita harapkan untuk dapat menyelamatkan kita kelak di hari kiamat. Syafaat artinya pertolongan, yang terambil daripada kata syafa. Syafa itu adalah ganda bahasa Indonesia. Sedangkan kebalikannya adalah al-witsru, adalah ganjil. Jadi syafaat adalah orang yang memiliki kelebihan ganda, yang dapat menolong dirinya, juga dapat menolong orang lain. Syafaat dibagi kepada tiga bagian. Yang pertama, syafa'ah umumiyah. Dan yang kedua adalah syafa'ah khususiyah. Dan yang terakhir adalah tidak ada bagian seterusnya. Yang keempat, kelima, keenam adalah syafa'ah batilah. Yang pertama adalah syafa'ah umumiyah. Pertolongan seseorang yang memiliki kemampuan ganda kepada orang lain, seperti syafaat bagi para nabi, para rasul, para sahabat, para aulia Allah subhanahu wa ta'ala kepada yang lain. Dan ada juga syafaat seperti syafaat membaca sholawat mendatangkan syafaat, membaca Al-Quran mendatangkan syafaat, saum Ramadan mendatangkan syafaat, bahkan berkawan, bersahabat lillahi ta'ala, bahwa sahabat yang berjumpa karena Allah, berpisah karena Allah, maka sahabat kita pun akan mendatangkan syafaat. Ini disebutnya syafa'ah umumiyah. Yang kedua adalah syafa'ah khususiyah. Syafa'ah yang hanya Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan? Yaitu di hari di mana Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada malaikat Israfil alaihissalam untuk meniupkan sangsakala, sehingga gunung kecil, gunung besar terbang seperti kapas yang ditiupkan. Pada hari itu Allah subhanahu wa ta'ala runtuhkan 7 lapis langit tanpa tiang. Allah subhanahu wa ta'ala jatuhkan seluruh planet. Bintang yang bergantung tanpa benang jatuh. Matahari jatuh. Bulan jatuh. Dan planet-planet yang dihancurkan sehancur-hancurnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari ujung Masrik sampai dengan ujung Masrik, tidak tersisa. Bumi ini diangkat dan dibalikan. Laut oleh Allah subhanahu wa ta'ala ditumpahkan. Jangankan umat manusia, binatang, malaikat sekalipun oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimatikan semuanya. tidak ada yang hidup kecuali seorang diri saja, hanya zat Allah Subhanahu wa taala. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal, yang abadi hanya zat Allah Subhanahu wa taala. Semua umat manusia dihancurkan. Tulang kepala, tulang badan, kaki, tangan, hancur semuanya. Yang Allah Subhanahu wa taala sisakan hanya tulang tunggit saja. Alam ini dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala menghampar seperti lapangan perak sejauh mata memandang. Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan kental. Kata Rasulullah dalam salah satunya, kamanir rajul, seperti air mani seorang laki-laki, yang air hujan itu tingginya satu hasta. Dalam waktu yang sekejap diserap oleh pori-pori lapangan perak. Maksudnya bahwa air hujan kental itu mencari di mana setiap tulang bokong atau tulang tunggit setiap umat manusia berada. Dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai dengan umat manusia yang terakhir, maka ditemui oleh air hujan itu bangkit tidak terkecuali dalam satu sempat tempat yang sangat sempit. Kemudian dalam satu tempat yang di bawah lapangan perak, di atas matahari tingginya hanya satu hasta di atas kepala kita. Bisa dibayangkan, yang pertama bangkit adalah malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian malaikat Jibril seraya mendapat perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, wahai Jibril, di sana aku telah siapkan seekor kuda yang telah aku hias kuda untuk menjemput kasihku Muhammad Rasulullah SAW. Maka malaikat Jibril baru bangun daripada tidur setelah terjadi hari kiamat, lari mencari di mana kuda itu berada. Maka kuda telah menunggu karena mendapat perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kuda seindah itu. Tidak ada perhiasan kuda seindah itu kecuali kuda yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjemput kekasihnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuda itu pun dituntun oleh malaikat Jibril. Dan kuda itu seolah-olah tahu di mana kuburan baginda Rasulullah SAW berada. Sehingga sesampainya di kuburan baginda Rasulullah SAW, kemudian kaki kuda mengetuk-ngetuk kuburan itu. Maka kuburan pun terbuka. Rasulullah SAW dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, "Jibril, hari apa?" Malaikat Jibril menjawab, "Ini hari dibangkitkan setiap umat manusia. Ini hari dikumpulkan setiap umat manusia. Ini adalah hari ba'as. Ini adalah hari mahsyar. Ini aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa kuda yang telah dihias oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjemputmu wahai Muhammad." Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memandang sebelah mata. Dengan kuda yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah dihias sedemikian rupa indahnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lisan suci Rasulullah SAW. Di mana Rasulullah SAW pada saat hidup, setelah dianggap menjadi nabi, menjadi rasul, tidak ada yang dirisaukan kecuali kita sebagai umatnya. Umati. Tidak enak tidur, tidak enak makan. Takut umatnya celaka di dunia, celaka di akhirat. Rasulullah jalan kakinya sampai bengkak, mencari di mana umatnya berada agar umatnya beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, sehingga terselamat dia di dunia dan di akhirat. Kemudian akhir-akhir hayat beliau, yang diingat bukan dirinya, yang diingat bukan istri-istrinya, bukan anak-anaknya, bukan cucu-cucunya. Dalam detik-detik akhir hayat yang dipanggil adalah umati. Maka kalimat ini keluar pada saat hari dibangkitkan setiap umat manusia. Umati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Muhammad, ini bukan hari di mana kamu harus bersujud. Ini hari dibangkitkan setiap umat manusia. Ini hari dikumpulkan setiap umat manusia. Bangkit engkau Muhammad, di sini tidak ada sujud lagi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, justru aku sujud karena aku tahu ini hari dibangkitkan setiap umat manusia. Dikumpulkan setiap umat manusia. Wallahi, aku tidak akan bangkit daripada sujud ini sebelum engkau berikan kepada aku janji engkau di mana aku ingin berikan syafaatul ujma kepada setiap umat." Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, engkau bangkit dari sujudmu, aku tidak akan ingkar dengan janjiku. Apa yang pernah aku janjikan kepadamu, aku akan beri sekarang juga. Ini syafaatul usma, syafaat khususiah yang khusus hanya diberikan kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih bincang tentang syafaat dan jangan kemana mana. Semua kita merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi. Serambi Islami TVRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan Bang Arifin, Abah, para Sipan, Pak Zulfa. Saya kadang-kadang mendapatkan titipan salam dari jamaah di daerah, bahkan ketika berangkat ke Saudi melaksanakan ibadah umrah dan haji. Ustaz, kami lihat loh Serambi Islami TVRI. Masya Allah. Jadi disaksikan banyak. Kadang juga ada yang dari Brunei kirim salam dan lain sebagainya. Salam. Mudah-mudahan semakin berkah acara ini. Dan semua para murabi kita dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Fatna fikum tika ya rabbal alamin. Jadilah kami dalam penjagaan muslimin. Amin. Harokan dakwah kami. Amin. Baik, ada Pak Rasipan bersama dengan kita. Pak Rasipan ini tunanetra yang beristrikan seorang tunanetra juga. Tapi beliau Masya Allah terus berjuang dan para Sipan, apa yang didambakan dalam hidup ini dengan keterbatasan yang para Sipan rasakan saat ini? Ya, yang saya dambakan para pemirsa, saya itu selalu mengejar ridho Allah. Supaya Allah ridho, tentunya kita semua ya harus banyak mendekatkan diri kepada Allah. Pelajarilah memahami Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, dan tidak hanya menghafalkan tetapi bisa mengamalkan. Untuk itu makanya saya bersama kawan-kawan tunanetra yang saya namakan Majelis Al-Basir setiap hari Kamis, khusus untuk para tunanetra itu diadakan pembelajaran membaca Braille dan menghafal. Alhamdulillah sekarang sudah hampir seluruh Jabodetabek itu kurang lebih ada 200-an yang sudah bisa membaca Braille, yang sudah menghafal. Dan belum lama kemarin di Istiqlal juga ikut wisuda di Istiqlal itu untuk para penghafal tunanetra. Jadi, namanya Majelis Al-Basir, kenapa nama Al-Basir? Al-Basir, saya jadi walaupun mata kepala saya itu tidak melihat, tetapi dengan mata hati saya harus melihat kebesaran Allah. Ini yang dimaksud. Fa'innaha la ta'mal absar, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Yang disebut buta itu bukan buta mata, tapi buta mata hati. Banyak orang yang terbelalak matanya, tapi justru membutakan mata hatinya. Lebih baik buta mata, tapi terbuka mata hati. Tentu lebih baik lagi, sudah dikasih karunia mata terbuka, membuka mata hati kita. Sekarang mata kita terbuka, terbuka hati kita setelah melihat beliau. Beliau susah, 5 waktu ke masjid. Beliau susah masih mengasuh yatim lagi. Allahu Akbar. Beliau berikhtiar luar biasa. Bahkan alhamdulillah sudah umrah ya. Alhamdulillah. Mohon doanya biar haji. Amin. Amin ya Allah. Allahu Akbar. Apalagi Pak Rasipan yang mendorong Pak Rasipan 5 waktu ke masjid itu. Yang mendorong saya 5 waktu ke masjid adalah saya itu dulu pernah sakit. Ya, setelah saya 5 waktunya tidak pernah putus, alhamdulillah kurang lebih sudah 10 tahun ini ya sakit, tapi sakit saya tidak seperti dulu. Saya pernah sakit sampai tidak bisa jalan. Jadi dengan 5 waktu inilah saya bermunajat, berdoa khususnya kesehatan. Yang kedua, saya alhamdulillah dikabulkan oleh Allah itu, dimudahkan segala urusan. Anak saya 5, alhamdulillah yang 4 sekarang ini kuliah sudah semua ya. Tinggal 1 yang baru masuk SMA kemarin. Bahkan nanti kuliah di UI, Bu. Ya. Alhamdulillah yang 2 sudah selesai. Yang 2 lagi ini, yang ketiga semester 5 di perguruan tinggi yang ada di Jakarta ini. Terus yang kedua, yang keempat ini baru masuk tahun ini. Semuanya itulah yang saya amalkan. Kenapa 5 waktu itu, untuk supaya tidak putus. Itu karena itu tadi, insya Allah kesulitan-kesulitan apapun ya, kalau kita jalani dengan ikhlas dan kita jalani dengan yakin 5 waktunya tidak putus, apalagi dikhususkan. Saya pernah mendengar perintah salah satu kiai itu 40 hari 5 waktu itu gak putus berjamaah. Ternyata benar, saya jalankan hal-hal yang saya tuh tidak mungkin memungkinkan saya dapatin, alhamdulillah dapat. Ya, seperti saya gak mungkin saya bisa punya rumah, alhamdulillah saya bisa punya rumah. Allah berikan jalan. Ya, ada jalannya. Saya tidak mungkin berangkat ke Tanah Suci, alhamdulillah bisa umroh. Saya tidak mungkin bisa menguliahkan sekian anak, alhamdulillah. Dan tidak mungkin teman-teman tunanetra bisa membaca Al-Quran. Ya, alhamdulillah dengan semangat saya, teman-teman saya ajak bisa membaca Al-Quran. Jadi ibu bapak pemirsa semua ya, sebenarnya tidak hanya para tunanetra saja, marilah kita sama-sama semua Al-Qur'annya dan 5 waktunya. Yang penting kita selalu istiqomahkan kita. Mudah-mudahan semuanya akan Allah berkahi. Terima kasih. Dan Rasulullah SAW punya sahabat yang beliau sayangi adalah Ummi Maktum, muazin juga. Dan muazin pertama setiap sebelum subuh. Jadi sebelum subuh itu muazinnya adalah Ummi Maktum, yang sempat bertanya pada Rasulullah SAW, ya Rasul, aku ini buta dan baiti ba'idun minal masjid, rumah aku tuh jauh dari masjid, apakah orang semacam aku ini boleh sholat di rumah? Begitu beliau pergi dipanggil ya Rasulullah. Hei, saya tahu. Sambitan tidak dengar azan enggak? Dengar ya Rasulullah. Itulah ila talak ila fil masjid. Kalau begitu enggak ada alasan bagi kamu kecuali di masjid. Jadi yang tunanetra saja seperti Umi Maktum, tidak ada alasan kecuali sholat di masjid. Apalagi yang melek nih. Kecuali buta hatinya. Makanya hanya satu alasan. Kenapa antum subuh enggak di masjid? Hanya satu. Al-malasu. Kita belajar banyak sama para sipan hari ini. Mudah-mudahan para sipan dan keluarga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan cita-citanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa, kita masih bicara tentang mendambakan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi Abah sudah menjelaskan ada syafa'ah umumiyah, syafa'ah khususiyah, dan tadi Abah menyebutkan ada syafa'ah batilah. Nah, apa yang dimaksud dengan syafa'ah batilah itu? Baik. Kita masih belum selesai menjelaskan tentang syafa'ah khususiyah. Syafa'ah khususiyah itu adalah syafa'ah yang kita dambakan. Syafa'ah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit daripada sujudnya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan janjinya akan memberikan syafa'atul uzma kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah setiap umat manusia bangkit dari yaumul ba'as, hari dibangkitkan, lari ke sana kemari, datang kepada Nabi Adam alaihissalam, minta syafaat kepada Nabi Adam alaihissalam. Kata Nabi Adam alaihissalam, aku tidak dapat memberikan syafaat karena aku pun bermasalah pada hari ini, pernah berdosa ketika aku dianugerahkan surga. Akan tetapi satu saja larangan tidak aku dapat bertahan untuk menahan melanggar larangan tersebut, sehingga aku makan yang disebut dengan buah khuldi, nafsi. Sekarang masing-masing saja. Kemudian datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, wahai Ibrahim alaihissalam, berikan syafaat kepada kamu. Engkau sebagai seorang nabi, engkau sebagai junjungan Allah Subhanahu wa taala, berikan syafaat kepada kami. Nabi Ibrahim menjawab, aku hari ini bermasalah, tidak dapat memberikan syafaat kepada kalian karena aku pernah berbohong kepada Namrus. Ketika aku ditanya, betulkah engkau yang merusak berhala-berhala ini? Tapi aku katakan, kenapa engkau bertanya kepadaku? Tanya saja kepada berhala yang paling besar. Bukankah kampak itu berada pada leher berhala yang paling besar? Aku pernah berbohong semacam itu. Dan aku sedang bermasalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau satu kali bohong saja bermasalah, bagaimana berkali-kali bohong nanti dari kiamat? Nafsi. Masing-masing saja. Maka datang kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa alaihissalam, berikan syafaat kepada kami. Engkau adalah kalimullah yang senantiasa berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu dekat Allah Subhanahu wa taala, dan kau mintakan kepada kami syafaat pada hari ini. Kata Nabi Musa alaihissalam, aku bermasalah pada hari ini. Aku tidak dapat memberikan syafaat kepada kalian. Aku pernah berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku pernah membunuh seseorang. Aku harus bertanggungjawabkan semuanya itu. Nafsi. Terakhir datang kepada Nabi Isa alaihissalam, minta pertolongan kepada Nabi Isa alaihissalam. Maka kata Nabi Isa, mintalah kalian pertolongan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mintalah kalian syafaat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena semua para nabi tahu, para rasul tahu, yang akan mendapatkan syafaatul uzma, syafaat yang didambakan oleh setiap umat baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disuruh bangkit oleh Allah Subhanahu wa taala daripada sujud, yang tidak henti-henti memanggil-manggil terhadap umatnya, umatku, maka angkatlah kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diambil syafaatul usma oleh baginda Rasulullah. Kemudian Rasulullah mencari di mana umatnya berada dengan membawa syafaatul usma. Umatku. Aku ini Muhammad yang akan dapat memberikan syafaat kepada kalian. Dikatakan seperti pada hari itu seorang ibu yang sedang mencari seorang anak yang sudah hilang 80 tahun. Mencarinya Nabi Muhammad terhadap umatnya. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW mencari pintu haud. Apa itu pintu haud? Pintu telaga Al-Kausar. Dimana apabila minum satu teguk saja tidak akan pernah haus selama-lama. Allah. Karena besok hadirin kaum muslimin wal hadir kaum muslimat, setelah kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan berangkat dalam perjalanan yang sangat panjang, sangat jauh. Dalam waktu 50 ribu tahun. Bisa kita bayangkan di bawah lapangan perak, di atas matahari, hanya jaraknya satu hasta di atas kepala kita. Dan dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, tidak sedikit umat manusia yang bangkit dalam keadaan buta. Yang bangkit dalam keadaan buta. Padahal waktu di alam dunia melek. Tapi tidak sedikit yang buta di alam dunia akan tetapi melek di hari itu. Allah, saudara kita Ustaz Rasifan. Ini yang buta hari ini, tapi wallahi besok di hari kiamat akan dibuka matanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sedikit yang melek matanya di alam dunia tapi dibutakan di akhirat kelak di hari kiamat. Sampai-sampai mereka yang bangkit pada saat itu menjerit kepada Allah Subhanahu wa taala. Lima khusartani a'ma wa kuntu basira. Kenapa ya Rabb engkau bangkitkan, engkau kumpulkan kami dalam keadaan buta, padahal kami di dunia melek? Karena kita pura-pura buta terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita hidup di alam dunia. Karena kita pura-pura buta ketika kita di alam dunia. Sehingga ketika suara azan dikumandangkan, kita tidak datang ke masjid. Ya Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala butakan kita. Pada saat itu bisa kita bayangkan kalau harus berjalan di atas lapangan perak, di atas matahari hanya jaraknya satu hasta. Rasulullah risau luar biasa mencari pintu telaga Al-Kausar, pintu haud. Kemudian Rasul berdiri di hadapan pintu telaga Al-Kausar, memanggil-manggil umatnya lagi, umati. Kaum-kaum yang lain, umat-umat yang lain tahu bahwa di sana ada pintu telaga Al-Kausar. Mereka ingin masuk ke telaga Al-Kausar, tapi Rasulullah sangat paham di mana umatku. Sangat paham, sangat kenal mana umatku. Maka Rasulullah berdiri di depan pintu Al-Kausar. Selain umatnya dipinggirkan Rasulullah. Dimasukkan terlebih dahulu adalah umatnya. Seperti memasukkan sapi ketika sore masuk ke kandangnya. Seperti itu cinta kasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Syafaatul khususnya Rasulullah SAW bukan sampai di situ. Di pintu telaga Al-Kausar, akan tetapi Rasulullah SAW sudah disambut oleh malaikat ridwan untuk masuk ke dalam surga, dan kelas surganya yang paling tinggi disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Rasulullah SAW tidak berhenti untuk umati kembali ketika Rasulullah usai menjembat siratul mustaqim, jembatan yang paling panjang, di bawahnya 7 lubang api neraka. Jembatan yang paling jauh perjalanan 3000 tahun. Jembatan yang paling kecil, lebih kecil daripada rambut di belah 7. Jembatan paling tajam, lebih tajam daripada 1000 pedang yang tajam. Percaya atau tidak, kita dan seluruh umat manusia pasti akan menjembat siratul mustaqim tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usai menjembat siratul mustaqim, padahal telah disiapkan surga yang paling tinggi kelasnya, Rasulullah tidak melihat sebelah mata sebelum Rasulullah memberikan syafaatul uzma kepada setiap umatnya. Usai Rasulullah menjembat siratul mustaqim, Rasulullah duduk di ujung jembatan siratul mustaqim. Ketika mengenal umatnya menjembat siratul mustaqim, ya Rabb, salim umati. Allah. Melihat umatnya menjembat siratul mustaqim, ya Rabb, salim umati. Ya Rabb, salim umati. Ya Rabb, salim umati. Ya Rabb, selamatkan setiap umatku. Selamatkan setiap umatku. Selamatkan setiap umatku. Ini syafaatul usmah yang ingin kita dambakan, yang kita dambakan, yang ingin kita dapatkan dari baginda Rasulullah nanti di hari kiamat. Mudah-mudahan kita yang duduk di dalam majlis mulia ini, yang mendengarkan di masing-masing rumah dari majlis yang mulia ini, mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu ada syarat. Kata Rasulullah bersabda dalam salah satu hadisnya, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, berarti ia cinta kepadaku. Barang siapa yang cinta kepadaku, ia bersama-sama denganku di surga. Allah. Kita dapatkan syafaat baginda Rasulullah dengan memperbanyak menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan kepada kita sekalian bahwa ketiga sunnah Rasulullah ada dalam kehidupan kita. Sunnah surah, sunnah sirah, dan sunnah sarirah. Sunnah-sunnah itulah yang akan dapat mendatangkan syafaat yang kita dambakan. Insyaallah. Insyaallah. Apa itu surah, apa sirah, apa sarirah, insyaallah menjadi kajian kita. Mirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sekali lagi kami mengundang putri-putri dan putra-putra terbaik untuk belajar Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pesantren Al-Quran dan Sunnah Al-Dhikra. Kita bersolawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, Serambi Islami TVRI yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang menarik tadi Abah sebutkan, untuk mendapatkan syafaat Rasulullah SAW, belajarlah dari sirah, sarirah. Apa itu Abah? Baik. Jadi sunnah itu adalah sesuatu yang pernah diwasiatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat-saat akhir hayat beliau, di mana beliau bersabda dalam salah satu hadisnya, di tausiah terakhir di hadapan para sahabat radhiyallahu anhum, taraktu fikum amrayni lan tadillu in tamassaktum bihima abada, kitaballahi wa sunnata rasul. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, manakala kalian berpegang teguh kedua perkara itu, niscaya kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Selama di dunia dan selama di akhirat. Tidak akan selamat pernah sesat. Selamat dunia, selama di akhirat. Selamat dunia, selamat akhirat apabila berpegang teguh kepada dua perkara. Apakah dua perkara itu? Kitabullah, Al-Quran. Tadi sudah disampaikan bagaimana pentingnya Al-Quran yang akan menjadi pedoman kehidupan kita, menyelamatkan kehidupan kita, menyenangkan membahagiakan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua adalah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu sunnah? Sunnah itu ulama membuat takrif atau definisi. Kullu ma udipa ilan nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qawlan au fi'lan au takriron au himmatan. Yang artinya segala sesuatu yang disandarkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ucapannya, perbuatannya, apa yang dibiarkannya, dan apa yang dicita-citakan. Jadi ucapan Rasulullah adalah sunnah, perbuatan Rasulullah adalah sunnah, takrir sesuatu yang dibiarkan oleh Rasulullah adalah sunnah, bahkan cita-cita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Rasulullah SAW tidak melakukannya, akan tapi sesuatu itu pernah dicita-citakan oleh Rasulullah SAW. Maka itu pun adalah sunnah. Para ulama untuk memudahkan pemahaman pengertian terhadap sunnah, maka ulama membagi sunnah itu kepada tiga bagian. Yang pertama adalah sunnah surah, yang kedua adalah sunnah sirah, dan yang ketiga adalah sunnah sarirah. Apakah sunnah surah itu? Sunnah surah itu adalah profil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, penampilan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah SAW itu punya profil, punya penampilan, punya pakaian khusus. Nah itu adalah yang disebut dengan sunnah surah. Seperti apa penampilan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Seperti apa pakaian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Untuk tidak jauh-jauh contoh, penampilan Rasulullah SAW, pakaian Rasulullah SAW seperti pakaian Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Di atasnya ada imam. Berpakaian sunnah adalah dapat menghalangi daripada perbuatan-perbuatan buruk. Ini baru sunnah surah. Jadi pakaian semacam ini bukan pakaian ulama, bukan pakaian ustaz, bukan pakaian kiai, tapi ini adalah pakaian Rasulullah SAW yang harus menjadi pakaian umat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuh garis bawahi tadi tuh, ini bukan pakaian kiai, bukan pakaian ustaz, ya, bukan pakaian ulama, tapi pakaian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka siapa yang mencintai Rasulullah, ikuti pakaian Rasulullah. Subhanallah. Kemudian yang kedua, sunnah sirah. Apa itu sunnah sirah? Sunnah sirah itu perjalanan kehidupan Nabi, keseharian Nabi, apa yang dilakukan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sejak bangun tidur sampai tidur lagi. Bahkan tidur pun bagian dari cara sunnah juga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah alai. Kata ulama mufassirin, inilahnya adalah sumpah. Qadnya adalah tahqiq. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebelum menjelaskan tentang bahwa pada pribadi Rasulullah ada sebuah contoh yang baik, ada uswah hasanah, Allah bersumpah dulu. Aku bersumpah, kata Allah. Kalau Allah yang bersumpah, kira-kira seperti apa? Kita saja sebelum melakukan sesuatu, kita sumpah demi Allah. Berarti sesuatu di depan itu adalah sesuatu yang hebat, yang aku. Allah yang bersumpah. Yang kedua, Allah mentahqiq qad, benar-benar. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku bersumpah benar-benar fi rasulillahi, dalam diri Rasulullah uswatun hasanah, ada contoh yang baik. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangun daripada tidur, yang pertama diingat yang membangunkan tidur. Siapa yang mengangkat tidur? Allah Subhanahu wa taala. Dan ini doanya sangat cerdas. Sehingga Abah mengatakan ini doa cerdas. Doa yang diajarkan Rasulullah ketika bangun tidur. Apa doa Rasulullah SAW ketika bangun tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Ternyata bahwa tidur itu adalah kematian. Pada saat tidur, dua mata kita mati tidak mampu melihat apa-apa. Saat tidur, dua telinga kita mati tidak mampu mendengar apa-apa. Saat tidur, hidung kita pun mati tidak mampu mencium wangi bau apa-apa. Saat tidur, lisan bibir kita mati tidak mampu berbicara apa-apa. Kalau ada orang yang berbicara dalam tidur, bukan bicara, apa namanya? Niko. Dua tangan, dua kaki kita mati. Dua tangan yang punya kemampuan luar biasa, pada saat tidur tidak bisa bekerja apa-apa. Pada saat tidur, kaki kita pun mati, tidak bisa berjalan, apakah lagi berlari. Bahkan otak kita pada saat tidur mati, tidak mampu menghitung apa-apa. Kalau ada orang ahli dalam hitungan, guru matematik, coba suruh ngitung yang paling mudah saja. Satu tambah satu, wallahi dia tidak akan bisa mampu menghitung. Karena otaknya mati. Yang Allah Subhanahu wa taala ketika kita tidur, yang masih hidupkan adalah dua saja. Yang pertama nafas, dan yang kedua adalah denyut jantung. Salah satu daripada yang dua ini, manakala mati, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oleh karena salam, langsung ketika beliau bangun dan doanya diajarkan juga kepada kita. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepada Allah kami kembali. Subhanallah. Ini doa luar biasa. Ternyata adalah kehidupan, sesuatu anugerah yang sangat luar biasa. Ini salah satu sunnah sirah. Sunnah sirah. Ya, karena keterbatasan waktu, yang terakhir Abah, sunnah sirah itu apa? Sunnah sirah adalah pikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa contoh pikir? Pikir kita harus ikut pikir Rasulullah. Bagaimana pikir Rasulullah? Yaitu pikir Rasulullah bagaimana dirinya, bagaimana keluarganya, dan bagaimana setiap umat manusia selamat dari azab dunia, selamat dari azab akhirat, semuanya masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi pikir Rasul sehari-hari, bagaimana diri, bagaimana keluarga, dan selamat manusia, selamat dunia, selamat akhirat, selamat dari azab dunia, selamat daripada azab akhirat, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini sunnah sariroh. Baik, masya Allah, mudah-mudahan kita bisa menghidupkan sunnah-sunnah itu ya. Jadi surah sirah sariroh. Bang Arifin, karena keterbatasan waktu, akhir kesimpulan. Karena itulah azikra menghidupkan sunnah sunnah Rasulullah SAW, 7 sunnah setiap hari. Salat malam, membaca Al-Quran, tidak keluar dari rumah kecuali sudah baca Quran. Yang ketiga, selalu berjamaah di masjid dimulai di waktu subuh. Makanya jadwal kita pun siaran langsung studio ini, air rekaman, kita hitung dengan waktu salat, bukan jadwal studionya. Allahu Akbar, ilham dari Allah buat kita semua. Kemudian salat duha, lalu sedekah, lalu jaga wudhu terus menerus, tidak menyentuh wanita yang bukan mahram. Kemudian yang ketujuh, zikir, istighfar, sholawat di setiap kesempatan. Dunia menjadi majlis zikir, dunia menjadi majlis sunnah. Ini majlisnya Rasulullah SAW. Bumi menjadi masjid, rumah kantor hotel menjadi musalla, meja kerja, tempat duduk, kamar tidur, hamparan sejadah yang panjang. Hidup kita dalam sunnah. Tiada hari, tiada menit, tiada detik kecuali dalam sunnah Nabi SAW. Kenapa? Karena kita ingin berjumpa dengan Allah dan ingin berjumpa dengan kasih Allah Rasulullah SAW. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya Allah, tiada berhenti kami mensyukuri nikmat-nikmat-Mu yang luar biasa. Terus Kau bimbing kami, terus Kau perbaiki kami, terus Kau tambahkan ilmu yang membuat kami semakin mengenal-Mu, semakin mencintai-Mu, mengenal Nabi-Mu, mencintai Nabi-Mu, semakin kami senang dengan Al-Quran, makin senang dengan sunnah-sunnah Nabi-Mu Muhammad SAW. Ya Allah, ya Rabbana, rahmati kami dengan ampunan-Mu, ampuni seluruh dosa-dosa kami, cabut keinginan maksiat pada diri kami, jangan biarkan kami berbuat maksiat lagi, jangan biarkan mulut kami berdusta, ghibah, fitnah, hujatan. Demi Allah, ya Rabbana, selamatkan dari dosa mulut ini, dari dosa mata melihat yang tidak pantas, telinga mendengar yang tidak baik, akal pikiran dan rencana tidak Kau ridhoi, tangan perut dari subhat sampai yang haram, kemaluan, ya Allah, bersihkan amin dari keinginan berbuat dosa-dosa besar. Ya Allah, ya Rabbana, ya fatna fi hibtika, hias hidup kami dengan kesenangan ibadah, kemuliaan akhlak, hidup senang bahagia dalam ihya sunnah Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenankan kami setiap malam menikmati sunnah yang utama, qiyamul lail, mentadaburkan Al-Qur'an-Mu, selalu datang ke rumah-Mu dimulai di waktu subuh. Ya Allah, ya Rabbana, terjaga salat duha kami, senang kami bersedekah, senang kami menjaga wudu, senang kami berzikir, berselawat, beristighfar setiap kesempatan. Ya Allah, ya Rabbana, berilah pada kami kesempatan bertobat sebelum wafat, dapat rahmat-Mu saat wafat, dapat ampunan-Mu setelah wafat. Berkahilah keluarga kami, rumah tangga kami, keturunan kami, persahabatan kami, guru-guru kami, harokah dakwah kami, negeri kami Indonesia, seluruh umat manusia, khusus umat Nabi Muhammad SAW. Allah maghfir umat Nabi Muhammad SAW. Allah marham umat Nabi Muhammad SAW. Allah mastur umat Nabi Muhammad SAW. Allah majbur umat Nabi Muhammad SAW. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sama-sama, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin, subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kita ikuti kajian tentang bagaimana mendambakan syafaat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.